Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang bab al-yaqin wa tawakkul, bab tentang keyakinan dan tawakal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan rizki kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupi rizki seekor burung. Di mana burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong. Keluar mencari makan. Kemudian kembali di sore hari ke sarangnya dalam kondisi temboloknya telah penuh dengan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana tawakal itu dengan permisalan rizki burung, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk masing-masing makhluknya mereka telah mendapatkan jatah rizkinya sendiri-sendiri. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi melainkan mereka telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari seekor burung, dia menjemput rizkinya, bukan berdiam diri di sarangnya kemudian akan datang rizki tersebut. Dia menjemput sarangnya di pagi hari, keluar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizki burung itu. Mencari dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu tetumbuhan ke tetumbuhan yang lain, mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dia di hari tersebut. Demikian juga faedahnya bahwa hati burung adalah hati yang paling lembut di antara hewan-hewan yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Demikian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran bagi kita dari permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang cukup panjang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, as-sabi' hadis yang ketujuh, an Abi Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dari Abu Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa panggilan ini ditujukan kepada Al-Bara sendiri, idza awaita ila firashika, perhatikan bimbingan dari Rasulullah SAW sangat bagus di sini. Idza awaita ila firasyika, jika engkau telah siap hendak tidur di pembaringanmu. Faqul, maka ucapkan, bacalah doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku arahkan wajahku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Berharap dan awas kepadamu. Berharap kebaikan dari Allah, berharap ridha Allah, dan awas memperingatkan diri dari keburukan-keburukan yang mungkin akan menimpa dirinya. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada jalan dan tidak ada jalan keselamatan kecuali kepadamu. Jalan yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlari menghindari sesuatu juga meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman ya Allah kepada kitab-kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dan aku beriman dengan nabi yang Engkau utus. Doa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Jika di malam itu engkau baca doa ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan engkau di malam tersebut, mitta 'alal fitrah, maka sungguh kematianmu adalah kematian di atas fitrah. Kematian di atas tauhid, di atas hati yang selamat. Wa in asbahta asbahta khairan. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan engkau untuk bangun di besok hari, maka engkau bangun pagi dalam kondisi penuh berlimpah kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan disebutkan di dalam satu riwayat dalam kedua kitab sahih tersebut dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ada tambahan bimbingan. Kalau tadi yang di atas hanya untuk mengucapkan doa tersebut sebelum tidur. Di dalam riwayat yang lain ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada Al-Bara tambahan-tambahan hal yang lain. Apa itu? Yang pertama, idza ataita madja'aka, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah seperti wudukmu ketika salat. Tsumma taj' 'ala syiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah di atas pinggang sebelah kananmu, berbaring ke arah kanan. Wa qul wa dzakara nahwahu. Kemudian ucapkan doa yang di atas tadi. Tsumma qala waj'al hunna akhira ma taqul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, mewasiatkan kepada Al-Bara, jadikan doa itu adalah kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terdapat bimbingan yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan tidur. Karena jaminannya yang disebutkan oleh beliau di akhir hadis riwayat yang pertama tadi, seandainya malam tersebut engkau meninggal, artinya tidur itu adalah tidur terakhir hidup kita di dunia. Besok pagi tidak bangun lagi. Maka kematian kita di malam itu dijamin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di atas fitrah. Seorang yang berada di atas fitrahnya sudah barang tentu mendapatkan jaminan surga. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidak ada seorang anak yang terlahir di dunia ini melainkan dia terlahir dalam kondisi fitrah, di atas perjanjian yang diambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari seluruh manusia, semuanya tanpa terkecuali, sebelum mentakdirkan mereka hidup dalam rahim seorang wanita. Sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti terlahir ke dunia, maka mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya bagaimana, karena kita juga tidak paham. Rasulullah SAW juga tidak memberitahukan bagaimananya, tetapi itu pasti. Tidak ada satu anak Adam melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji darinya. Sehingga ketika dia dilahirkan di dunia di atas fitrahnya, maksudnya dia dilahirkan masih dalam keadaan tauhid, memegang janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ketika kemudian beranjak dewasa, dia mengenal tauhid, memahami tauhid, artinya dia kembali ke fitrahnya sebagaimana dia dilahirkan. Dan juga maksud hadis ini, ketika dia meninggal di atas fitrah, maka dia meninggal sama seperti ketika dia dilahirkan di atas tauhid. Lalu apa yang menyebabkan anak-anak manusia itu setelah dewasanya, setelah besarnya, keluar dari fitrah yang dijanjikan atau yang mereka ambil janjinya dari Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu. Sebabnya adalah kedua orang tua mereka. Yuhawidanihi, orang tua itu yang menjadikan mereka Yahudi. Au yunasiranihi, atau mereka menjadikan anak itu menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan anak itu adalah anak Majusi, penyembah api. Dan seterusnya. Maka ma'asyiral qaumi rahimani wa rahimakumullah, bagaimana anak kita? Pertama kali adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Karena kalau sebab takdir Allah, Rasulullah SAW pasti akan menyebutkan bahwa sebab itu utama takdir Allah. Ternyata disebabkan orang tuanya, fa'abawahu, maka peranan besar terhadap perkembangan anak pertama kali dari orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, kita kembali ke hadis ma'asyiral qaumi rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW tadi memberikan bimbingan, jika engkau hendak tidur, maka yang pertama berwudhulah dengan wudhumu ketika sholat. Artinya kita tidur dalam kondisi suci, bersiap kemudian untuk baring di ranjang. Setelah itu berdoa. Banyak sekali ma'asyiral qaumi rahimani wa rahimakumullah, doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita tidur. Tetapi doa ini yang lumayan panjang mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW keutamaan yang besar dibandingkan zikir-zikir lain sebelum tidur. Oleh karenanya dalam riwayat yang kedua disebutkan, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah kalimat-kalimat itu adalah ucapan terakhirmu sebelum tidur. Lebih ditekankan dibandingkan zikir-zikir yang lain. Tayyib. Apa doa itu? Katakanlah, hai Bara, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku ini sepenuhnya kepadamu. Artinya sebelum tidur dia serahkan apa yang akan terjadi di malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan apa yang akan terjadi esok hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan islamun nafsi, menyerahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bihaitsu la yakunul abdu munaza'atan li rabbih azza wa jalla. Sebagai seorang hamba, dia tidak menolak perintah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Rabb-nya. Sepenuh hatinya tunduk dengan syariat. Fa yastaslimu bi kulliyatihi li rabbih azza wa jalla wa khaliqihi subhanahu wa taala. Maka total dia serahkan urusannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari hatinya. Nanti akan disebutkan mana poin tawakal yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari doa ini. Tetapi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari doa ini, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya dengan islamun nafs, menyerahkan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kuncinya. Menyerahkan jiwa sama dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika takwa seorang hamba bagus, maka akan melahirkan tawakal yang baik. Tawakal yang baik akan melahirkan tauhid yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." siapakah orang yang paling bagus agamanya kecuali orang-orang yang aslama wajhahu lillah, mau menyerahkan diri, mau menyerahkan jiwa sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, kemudian dia berbuat baik. Amalannya didasari dengan keyakinan di dalam hati. Oleh karena itu, amalan yang paling baik, kebaikan yang nilainya lebih tinggi adalah kebaikan yang dilakukan berdasarkan dengan ilmu. Dia tahu ilmunya, dia praktekkan. Itu nilainya lebih dibandingkan seorang yang mengamalkan sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Oh, temannya melakukan demikian, dia ikut. Oh, orang tuanya mencontohkan demikian, dia ikut. Berbeda, sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama sholat, tetapi beda sholatnya orang yang hanya mengikuti kebiasaan di masyarakatnya bahwa kalau seorang muslim itu sholat, dibandingkan dengan seorang yang mengerti kenapa dia sholat, untuk apa dia sholat, dan apa harapan dari dia mengerjakan sholat. Beda kualitas sholatnya. Baik. Ya'ni la ahad ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Maksud pertanyaan dalam ayat itu bukan Allah bertanya, tetapi di situ istifham, pertanyaan yang dimaksudkan adalah untuk menetapkan. Tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan dia yang mau pertama kali menyerahkan dirinya kemudian tunduk dengan syariat Allah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku ya Allah kepadamu. Ai yakunul insanu mutawajjihan li rabbihil wahid. Fal wahidu kun wahidan fi wahidi a'ni sabilal haqqi wal imani. Satu akan aku jadikan satu sebagai sesembahan yang satu. A'ni sabilal haqqi wal iman. Yang aku maksud adalah jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan keimanan itu hanya satu, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hanya ada satu jalan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak ada alasan lain untuk kita memalingkan wajah dari jalan tersebut. Dan itu sebenarnya yang setiap hari kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat apa yang kita baca? Di akhir salat Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, satu jalan. Baik. Di samping satu jalan itu banyak sekali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, pernah kita bahas juga, apa namanya? Subul, jalan-jalan lain, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Sehingga jalan kebenaran itu hanya satu. Sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Fala yakunu fihi adna iltifat ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala li mahabbatihi. Auli mahabbatin tanazu'a mahabbatillah. Auli raja'il makhluqin. Awil khawfi minhum. Al-khawfu alladhi la yasluhu illa lillah. Seorang hamba jika mengarahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah dia beribadah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai cinta tulusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah cinta pengagungan. Cinta pengagungan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menolehkan semua itu untuk makhluknya, tidak berharap kepada makhluk melebihi berharapnya kepada Allah, tidak mencintai satu makhluk kecuali dikaitkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Semuanya diukur dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku gantungkan urusanku kepadamu. Fawwadtu amri ilaik, semakna dengan makna dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, yang Maha Esa. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Somat. Apa makna somat? Sudah berkali-kali kita bahas. Alladzi yasmudu ilaihi kullu syai. Zat, satu-satunya zat yang mana segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh seluruh makhluknya. Maka kesahihan, kelurusan dalam menyerahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kembali kepada makna as-samad. Memahami makna as-samad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat bergantung. Maka jika seorang hamba ingin bergantungan urusannya, benar-benar dia gantungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berharap dari manusia. Meskipun banyak manusia yang berbuat kebaikan untuknya, itu adalah sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan orang itu berbuat kebaikan kepada kita. Jangan bergantung kepada orang tersebut, tetap bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya jika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan orang tersebut tidak lagi mengalirkan kebaikan kepada kita, maka orang itu tidak akan pernah mengalirkan kebaikan tersebut kepada kita. Jadi berdoanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memengaruhi keimanan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku ya Allah kepadamu. Maksudnya lengkap ketika harapan yang ada di depan dia gantungkan kepada Allah, tentang segala sesuatu urusannya juga dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-40. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik maula, penjamin. Wa ni'man nasir, Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penolong. Idza qala al-makhluq fulanun dhahar fa anta talja' dhahraka ila Allah. Bangsa Arab dahulu mengenal bahwa ketika seseorang itu menjadi tulang punggung bagi orang lain, artinya dia yang menjamin orang tersebut, dia yang akan menolong orang tersebut. Ini juga sudah menjadi bahasa kita, tulang punggung. Seorang menjadi tulang punggung keluarga berarti dia yang menjamin kesejahteraan keluarganya, dia yang akan menolong keluarganya. Pun demikian dalam doa ini, ketika seorang mengatakan dengan sepenuh makna, dia fahami, dia sandarkan punggungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penjaminnya. Dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penolong seorang hamba, menjadi penanggung jawab atau penjamin seorang hamba, tidak mungkin hamba itu merasa hilang, merasa sedih, tidak tahu harus bagaimana di dunia. Hatinya akan tenang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan tentram mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib warahbatan ilaik, ya Allah, aku menyandarkan rohbah, keinginan, harapan tersebut, warahbah, rasa khawatir dan awas kepadamu. Di sini Rasulullah SAW yajma' baina rohbah war rohbah, menjadikan antara harapan dan rasa takut itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah sering kita ulang-ulang bagaimana Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menggambarkan ibadah itu harus lengkap antara mahabbah sebagai penggerak utama, rasa cinta dari seseorang. Kemudian di sampingnya ada penyeimbang antara roja' dan khauf, sebagaimana seekor burung. Burung yang tidak memiliki kepala tidak akan bisa terbang. Maka ibadah, kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang tidak didasari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan hidup ibadah tersebut. Ketika ibadah didasari dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah itu akan hidup, tetapi belum akan sempurna tanpa dua hal tadi, rohbah dan rohbah, roja' dan khauf, berharap dan takut. Ini dua-duanya harus ada. Dan kedua tersebut, janibal khauf, janibal roja', kata beliau rahimahullah ta'ala, seperti layaknya dua sayap burung. Burung punya badan, punya kepala, hidup, tetapi ketika tidak ada sayap tidak akan bisa terbang. Atau hanya punya satu sayap, dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Sama saja seperti burung yang hanya memiliki satu sayap. Bisakah burung itu terbang? Tidak bisa. Maka untuk burung itu bisa terbang, kemudian mencari makan, mencari rezeki yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sana tempat, tiga-tiganya harus dimiliki. Ada kepala dan ada dua sayap. Ibadah juga demikian. Ada mahabbah, didasari rasa cinta ibadah tersebut. Kemudian ada jani berroja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala balasan dari ibadahnya. Dan khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas azab yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia menyelisihi perintah atau melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 yang sering dibaca mungkin setiap Jumat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran atau sifat orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang yada'una rabbahum khaufan wa tama. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyeru Rabb-nya khaufan, dengan rasa takut yang benar, wa tama'an, dan rasa harap yang penuh. Ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sifat orang yang beriman. Orang yang beriman beribadah berusaha untuk melengkapi syarat-syarat ibadah tersebut, berusaha untuk menjalankan rukun-rukun dari ibadah tersebut, dan menjauhkan ibadah yang dia lakukan dari pembatal-pembatal yang bisa menghancurkan ibadahnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ini masih berkaitan dengan rohbah dan rohbah tadi. Seorang yang benar-benar tahu bagaimana dia harus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan yang bisa diharapkan kecuali jalan Allah. La malja' illa ilaik. Seorang yang faham dengan sebenarnya bahwa, atau yang faham bagaimana harus takut dengan sebenarnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka la manja' minka illa ilaik. Tidak ada jalan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Taib. Kemudian berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan. Taib. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam kalimat ini terdapat iqrar atau pengakuan dan penetapan tentang salah satu rukun iman yang harus kita imani adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku beriman bi kitabika, dengan kitab-Mu. Di sini meskipun lafadznya disebutkan adalah lafadz mufrad, kitab. Kalau diterjemahkan secara letterlet ke dalam bahasa Indonesia, kitab artinya adalah satu kitab. Satu kitab yang engkau turunkan. Tetapi bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan dari kalimat ini adalah beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa ambil itu? Kitab yang dimaksud di sini adalah kalimatun lil jins, menyebutkan jinsiyah, dan kalimat jinsiyah yang dimudhofkan di sini diidhofahkan, disandarkan kepada ka. Kalimatul khitab yang menggantikan lafzul jalalah, amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitab-Mu. Maka yang dimaksud adalah jins, dan ketika diidhofahkan, disandarkan, maka ya'ummu kullal jins, mencakup keumuman dari semua jenis lafaz tersebut, yakni amantu bi kutubikal ladzi anzalta, aku beriman dengan seluruh kitab-kitab yang engkau turunkan kepada rasul-rasulmu. Dan ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah sesuai dengan makna dari al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Makna beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Dan konsekuensi dari keyakinan tersebut adalah kita membenarkan semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, baik yang sudah kita ketahui nama kitabnya atau yang belum kita ketahui. Berapa kitab-kitab yang telah kita ketahui dari berita yang disampaikan oleh Allah dan rasulnya? Hanya beberapa. Satu contohnya, Zabur diturunkan kepada siapa? Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Apalagi? Taurat diturunkan kepada siapa? Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kepada siapa Taurat? Musa alaihi salam. Kemudian apalagi? Injil. Kepada siapa Injil? kepada Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa lagi? Al-Quran kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Suhuf kepada siapa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Namun bukan berarti kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terbatas itu. Kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Namun kita wajib mengimani semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Satu saja kitab tidak kita imani yang diturunkan kepada satu rasul sama dengan kita mendustakan semua kitab-kitab tersebut. Termasuk satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita ingkari, yang diingkari sama saja dengan mengingkari seluruh isi Al-Qur'an. Jika mengingkari seluruh isi Al-Qur'an maka sama dengan mengingkari semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi. Jadi keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang am, ada yang sifatnya umum, yakni mengimani semuanya, ada yang tafsili yang secara terperinci yang berkaitan dengan Al-Qur'an tadi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Semuanya wajib kita pelajari. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepada nabi yang Engkau utus. Dalam riwayat yang lain, beliau mengajarkan ini kepada Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Bara' mengulangi, sekali mendengar beliau mengulangi. Tetapi ketika sampai pada kalimat ini, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, Al-Bara' ibnu Azib mengganti, wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan aku beriman dengan rasul yang Engkau utus. Nabi SAW kemudian mengingatkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, ucapkan aku beriman kepada nabi yang Engkau utus, bukan kepada rasul yang engkau utus. Padahal maknanya seharusnya sama saja, iya kan? Rasul tingkatannya lebih tinggi. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa-doa yang diajarkan di dalam syariat, baik oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan lafaz tertentu kita tidak boleh mengganti lafaz itu dengan lafaz yang lain. Nah, masalah doa ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kalau mau dibahas panjang. Al-Imam An-Nawawi punya kitab yang namanya Al-Adhkar, di sana disebutkan zikir-zikir. Demikian juga beberapa para ulama punya kitab Fiqhul Adhkar, fikih tentang doa dan zikir. Pembahasannya bisa panjang. Baik. Nah, di sini ketika Al-Bara' ibnu Azib mengganti dengan lafaz wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada rasul yang Engkau utus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali kepada lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Para ulama menyebutkan bahwa satu, yang pertama adalah lafaz-lafaz doa yang telah ditentukan itu tauqifiyah, kita ucapkan, kita praktekkan sama seperti datangnya nas, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa jika disebutkan dengan rasul wa bi rasulikal ladzi arsalta, maka rasul bisa mencakup umum, rasul dari manusia, demikian juga rasul dari malaikat. Siapa rasul dari malaikat? Jibril alaihi salatu wassalam juga masuk di dalam lafaz rasul tersebut. Tetapi kalau lafaznya nabi, maka menghilangkan kemungkinan bahwa Jibril masuk, karena nabi itu hanya dari manusia. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, keimanan kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sisi kesesuaian lafaz. Kalau disebutkan wa bi rasulikal ladzi arsalta, dalalahnya adalah dalalah iltizam antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat setelahnya, sama-sama dari satu pecahan kata yang sama, yaitu arsala yursilu irsalan, mengutus, rasul seorang yang diutus. Alladzi arsalta, yang Engkau utus, subjeknya sama. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab dalalah iltizam, hubungan konsekuensi dari satu pecahan yang sama. Tetapi kalau lafadznya wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, namanya dalalah mutabaqah. Dua kalimat yang berbeda tetapi menunjukkan kesesuaian dari kalimat yang sebelumnya. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan? Iya, Allah Subhanahu wa taala mengutus. Nah, sehingga tidak disebutkan wa bi nabiyyikal ladzi amba'ta, nabi yang Engkau berikan wahyu. Tetapi yang Engkau utus itu mencakup bahwasannya nabi-nabi dari kalangan manusia, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kerapian lafaz. Rasulullah SAW mengajarkan lafad-lafad tadi, semuanya rapi dengan bentuknya. Kalau diubah dengan wabi rasulika alladhi arsalta, agak sedikit kurang rapi. Ini banyak alasan disebutkan oleh para ulama. Intinya ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kemudian ditekatkan dengan lafad tersebut, maka kita harus mempraktekannya sesuai lafad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa umum yang tidak ditayin, tidak ditekankan untuk dengan satu lafad tertentu, kita boleh berdoa dengan lafad-lafad yang lain. Bahkan kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri. Doa ul mas'alah, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aturan di dalam Islam harus demikian dengan lafad, dengan lafad ini. Kebutuhan manusia masing-masing berbeda. Bahasa manusia masing-masing berbeda. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan kebutuhannya sendiri dan dengan bahasa masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjawab. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Berikutnya, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Jika engkau membaca doa tadi dan engkau meninggal di malam itu, maka engkau meninggal di atas fitrah, berada di atas fitrah yang salimah, di atas tauhid yang kita ambil janjinya dari Allah Subhanahu wa taala adalah harapan kita semua, dan itu keinginan kita, meninggal di atas tauhid, meninggal di atas Islam. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya meninggal di atas Islam, termasuk kita ini masih hidup. Ada jaminan? Tidak ada. Selama seorang itu hidup, enggak akan pernah selamat dari yang namanya fitnah. Maka jangan pernah menganggap diri kita ini aman dari fitnah hanya karena mungkin bersama orang-orang yang baik, hanya mungkin karena sering hadir di majelis ilmu. Itu belum jaminan, itu wasilah kita selamat dari fitnah, itu wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, tetapi bukan jaminan. Sehingga selama Allah Subhanahu wa taala belum mematikan kita, maka usaha kita untuk menjaga diri itu belum berhenti. Terus sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan itu? Dengan menuntut ilmu. Maka sangat wajar jika para ulama menyebutkan menuntut ilmu itu tidak akan pernah putus sampai engkau meninggal. Kewajibannya akan tetap, bukan terbatas pada usia 9 tahun belajar, 12 tahun belajar, 15 tahun belajar, 20 tahun belajar, tidak. Tetapi terus selamanya. Karena ilmu itu engkau butuhkan dalam kehidupanmu. Keselamatan diri kita ini belum ada yang menjamin. Maka masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Di antaranya adalah sebelum tidur membaca dengan doa ini. Karena ketika seorang yang tidur, semua roh orang-orang yang tertidur itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, keluar lepas dari jasadnya masing-masing. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan kembalikan roh itu kepada jasad kita. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menahan roh tersebut tidak kembali ke jasad kita, maka tidur itu menjadi tidur yang terakhir. Tidak akan bangun. Bisa menjamin kita tidur nanti malam besok pagi bangun? Tidak bisa. Bisa jadi malam nanti adalah tidur terakhir kita. Maka Rasulullah SAW sudah membimbingkan bagaimana caranya seorang yang beriman itu tetap menjaga. Ketika rohnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tenang. Tidak khawatir, jangan-jangan besok pagi tidak bangun, tidak khawatir. Tentram hatinya. Tidur selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur menghadap ke arah mana? Ke arah kanan, ala syiqqihil aiman, di pinggang sebelah kanan. Disebutkan banyak oleh para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manfaat dari tidur ke sebelah kanan. Dari sisi kesehatan mungkin praktisi kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu kaitannya dengan hubungan bagaimana seorang itu mudah bangun pagi adalah ketika dia tidur sebelah kanan. Karena hati seseorang itu, jantung itu agak di sebelah kiri. Kalau digunakan untuk tidur menghadap ke kiri, tekanan yang masuk ke jantung itu lebih berat dibandingkan ketika dia tidur ke sebelah kanan. Jika dia tidur ke sebelah kanan, tidurnya akan menjadi tidur yang berkualitas dan menjadikan hatinya adalah hati yang terjaga, mudah dia untuk bangun. Oleh karena itu dalam sejarah para ulama salaf, jarang didapati mereka tidur ke sebelah kiri atau tidur seenak dirinya sendiri, tidurnya ke sebelah kanan, karena mereka adalah orang-orang yang bangun di malam hari. Zaman dulu tidak ada jam beker, ya, tidak ada alarm, tetapi mereka bisa bangun ketika ingin bangun jam sekian untuk melaksanakan sholat sholat malam. Salah satunya apa? Bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi jika engkau ingin menjaga hatimu tetap apa namanya mudah untuk bangun, tidurlah mengarah ke sebelah kanan. Bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas bagaimana cara tidur, bagaimana sebelum tidur, apa yang diucapkan ketika hendak tidur. Tinggal kita menjalankan supaya apa namanya mendapatkan kebaikan dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.